Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya, para mu'attilah, para pengingkar sifat, yang menafsirkan istiwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan istilah menguasai. Ya, mereka menyadari diantara konsekuensi batil keyakinan mereka, ya, adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala terbatas pada arsy saja. Terbatas pada satu makhluk saja. Yaitu arsy. Thumma stawa ala al-arsy. Ya'ni thumma stawa ala al-arsy. Lantas bagaimana mereka menyikapi konsekuensi yang bisa saja dibantahkan kepada mereka itu? Ketika dikatakan berarti Allah hanya menguasai satu makhluk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah, ya, hanya di atas 'arsy menguasai. Ya, ini menurut penafsiran mereka. Ketika mereka menyadari hal ini, maka mereka tidak hanya mentahrif, menyalahartikan makna istiwa, namun juga menyalahartikan makna al-'arsy. Sehingga kata mereka, arsh maknanya adalah al-mulk, kekuasaan atau kerajaan. Ini kata mereka. Ya, sehingga istawa alal arsh maknanya adalah istawla alal mulk. Allah menguasai seluruh kerajaan ini. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai, ya, seluruh kerajaan ini, seluruh kekuasaan ini. Oleh karena itulah, ya, ahlu sunnah wal jamaah, ya, perlu, ya, menjelaskan, menetapkan dan berargumen dengan dalil-dalil yang sahih, yang benar, untuk menunjukkan makna istiwa yang benar, demikian pula untuk membuktikan makna arsy yang benar, yaitu bahwa arsy maknanya bukan mulk, maknanya bukan mulk, kekuasaan. Ya, arsy adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu, ya, memahami apa itu arsy, sebagaimana yang telah kita singgung tentang makna arsy. Arsy yaitu sarirul mulk atau sarirul malik, singgasana raja. Nah, dan arsy secara bahasa mengandung makna al-ulu, tinggi. Sebab biasanya singgasana seorang raja itu lebih tinggi daripada posisi-posisi orang yang lain yang ada di sekitarnya. Ya, tempat yang tertinggi adalah arsy sarirul malik, singgasana raja. Nah, kemudian diterangkan di dalam banyak dalil tentang sifat arsy. Ya, tentang sifat arsy. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di antara sifat arsy adalah al-'azamah, Rabb al-'arsy al-'azim. Allah Rabb arsy yang besar, 'azim. Ya. Sehingga di sini 'azim menjadi sifat untuk arsy. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mensifati arsy dengan al-karam. Rabb al-'arsy al-karim. Allah Rabb, pemilik, penguasa arsy yang karim. Nah, apa makna karim? Secara bahasa, ya, di dalam bahasa Arab, makna karam adalah, ya, mengungguli, ya, jenisnya, mengungguli jenisnya atau pihak lain yang sejenis dengannya di dalam sifat-sifat kesempurnaan. Ya, itu dikatakan karim. Sebagai contoh, seseorang yang dikatakan karim yang seringkali kita artikan dengan dermawan atau murah hati dan semisalnya, ya, karena dia memiliki atau dia mengungguli orang-orang lain di dalam sifat, ya, di dalam sifat kekayaan biasanya. Ya, setidaknya kaya hati sehingga dia memberi orang lain. Nah, Sehingga sesuatu ketika disebut karim, ya, itu karena dia mengungguli pihak-pihak lain yang sejenis dengannya. Dalam hari ini yang sedang kita bahas adalah arsy. Allah menyifati arsy dengan karim, menunjukkan bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala itu sejenis. Sejenis dari segi makna, sejenis dengan arsy yang disebutkan untuk singgasana para raja. Ya, arsy Allah yang maknanya adalah sama dengan arsy para raja. Ya, bukan maknanya kemudian arsy adalah mulk kerajaan itu sendiri, bukan. Arsy ya arsy. Apa yang dipahami oleh orang Arab dari kata arsy, yaitu singgasana raja, ya sudah, itulah makna arsy yang Allah miliki. Itulah makna arsy Ar-Rahman, arsyullah. Ya. Hanya saja tentu berbeda. Ya, sifat-sifat arsy Allah Subhanahu wa taala berbeda, ya, dari segi keagungannya, ya, kemuliaannya, ketinggiannya. Demikian juga di antara sifat arsy Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, arsy tersebut disifati dengan al-majid, dzul arsyil majid. Allah memiliki arsy al-majid. Al-majid yakni agung, mulia, ya, memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Demikian pula di antara sifat arsy Allah Subhanahu wa taala adalah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah, dan memikul arsy Rabbmu, ya, pada hari itu 8 malaikat di atas mereka. Nah, ingat atau perhatikan yang dipikul adalah arsy. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka tidak membutuhkan, ya, makhluk. Kemudian di antara sifat arsy pula adalah lahu qawaim, memiliki kaki-kaki. Ya. Lahu qawaim. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, fa idza ana bi Musa akhidh bi qa'imatin min qawaimil arsy. Ya, tiba-tiba ada Musa. Aku mendapati Musa alaihi salam, ya, dalam keadaan sedang berpegang dengan satu qa'imah, satu kaki dari kaki-kaki arsy. Ini berkaitan dengan apa? Peristiwa kebangkitan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, ternyata Nabi Musa alaihi salam, ya, dalam keadaan, ya, sudah berpegang dengan satu kaki dari kaki-kaki arsy. Sehingga arsy memiliki qawaim. Naam. Demikian juga di antara sifat arsy adalah arsy itu, ya, saqful makhluqat, saqful jannah, adalah atap bagi seluruh makhluk, bahkan atap bagi jannah, surga yang tertinggi. Ya, surga yang tertinggi. Dan jannah itu letaknya di atas, surga di atas. Dan arsy itu di atasnya lagi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam jannah ada 100 derajat. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilih, yang telah Allah persiapkan untuk para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Ya. Masing-masing 2 derajat, jarak antara 2 derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus. Apabila kalian memohon, hendak memohon, meminta kepada Allah sesuatu, maka mintalah kepada Allah firdaus, yakni jannah yang tertinggi. Fa innahu awsatul jannah, karena itu adalah, ya, bagian jannah yang paling tengah, ya, wa a'lal jannah, dan yang paling tinggi, wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas firdaus itu adalah arsy ar-rahman. Jadi firdaus itu paling tinggi sekaligus paling tengah. Ya, sehingga para ulama juga menjelaskan dari hadis semacam ini bagaimanakah bentuk jannah. Firdaus paling tengahnya tapi juga paling tinggi, gimana? Wallahu a'lam. Yang jelas disebutkan dalam hadis ini wa fawqahu 'arsyur rahman, dan di atas firdaus itu terdapat 'arsyur rahman. Sehingga arsy Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, tinggi, dan menjadi saqful jannah, saqful makhluqat, atap untuk seluruh makhluk. Dari hadis ini dan dalil-dalil yang lain pula terfahami bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala maknanya bukan apa? Bukan al-mulk. Ya, ini semakin mempertegas bahwa penafsiran istiwa dengan istilah istiwa ditafsirkan dengan istilah menguasai adalah penafsiran yang salah. Naam. Sehingga mana yang benar adalah yang ditafsirkan oleh para salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, maknanya adalah tinggi. Istiwa maknanya adalah tinggi, berada di atas dan menetap di atas arsy. Sehingga ahlul bid'ah terkait dengan hal ini menyalahi dan menyelisih ahlus sunnah wal jamaah, ya, di dalam memaknai dua hal ini, istiwa dan arsy. Di dalam menafsirkan istiwa dan menafsirkan al-arsy. Sehingga dua-duanya harus kita fahami dengan baik. Kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya dari surat Thaha. Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa qala fi surat Thaha. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas 'arsy beristiwa. Thaha ayat 5. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Ar-Rahman, yakni Dia sendiri. Apa keterkaitan disebutkannya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dengan sifat istiwanya di atas arsy? Kata para ulama, di dalam hal ini terdapat isyarat bahwa walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha besar di atas arsy-Nya, Allah Subhanahu wa taala tetap bersifat dengan rahmat. Ya, tetap bersifat dengan apa? Rahmat, merahmati makhluk. Sehingga walaupun Dia beristiwa di atas arsy, maka Dialah tetap Ar-Rahman. Ya, memiliki sifat rahmat. Tidak seperti makhluk, ya. Tidak seperti makhluk ketika berada di masa jayanya mendapatkan ketinggian justru semakin zalim dan semakin angkuh, semena-mena dengan kekuasaannya. Na'udzubillah. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, di atas arsy-Nya, namun Dia tetaplah Ar-Rahman. Subhanallah. Demikian pula dapat kita lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu jar majrur 'alal 'arsy sebelum fi'ilnya, sebelum kata kerjanya yaitu istawa. Tidak seperti di dalam ayat-ayat yang lain, Allah menyebutkan kata kerjanya terlebih dahulu. Istawa 'alal 'arsy, istawa 'alal 'arsy. Nah, di dalam ayat ini disebutkan 'alal 'arsy istawa. Nah, dengan mendahulukan jar majrur yaitu 'alal 'arsy, ya, di dalam ayat ini, ya, terdapat faedah. Terdapat suatu tujuan dan fungsi. Kata para ulama, tujuannya, fungsinya adalah ifadatul hasr wa takhsis, untuk memberikan makna pembatasan dan pengkhususan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa dan istiwanya itu hanya di atas arsy. Beristiwa dan istiwanya itu di atas arsy. Kita ingat bahwa istiwa itu ya uluwun khas, ketinggian yang khusus. Allah memang Maha tinggi di atas segala sesuatu, tapi terkait dengan istiwa ini ketinggian yang sifatnya khusus. Maka istiwa Allah Subhanahu wa taala hanya berkaitan dengan arsy. Karena Allah membatasinya di dalam ayat ini 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa, berada menetap di atas arsy saja. Naam. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya beliau rahimahullah mengatakan wa qara fi suratil furqan. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman." Ya. Kemudian dia beristiwa di atas 'arsy Ar-Rahman. Ini "Tsumma istawa 'alal 'arsyir Rahman." Ya, kemudian Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Diterangkan oleh para ulama atau sebagian ulama bahwa kata Ar-Rahman di dalam ayat ini, ya, kedudukannya ya dari segi i'rab adalah sebagai fa'il untuk istawa. Sehingga dibacanya tsumma istawa 'alal 'arsyir Rahman. Kemudian Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Naam, Al-Furqan ayat 59. Pembahasannya juga sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kita lanjutkan berikutnya. Wa qala fi surati Alif Lam Mim As-Sajdah. Dan Allah berfirman di dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wama bainahuma, dan segala yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Ya, berada, naik, menetap di atas 'arsy. Atau juga ayat 4. Nah, kemudian di dalam ayat ini, ya, ya, seperti pembahasannya seperti ayat Al-A'raf di dalam surat Al-A'raf dan di dalam surat Yunus. Ya, disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Terkait dengan wama bainahuma, nah ini disebutkan di dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah saja. Ya, tidak terdapat di dalam surat apa? Al-A'raf tadi, ayat Al-A'raf yang kita baca sebelumnya. Demikian juga surat Yunus. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, di dalam surat Al-A'raf. Di dalam surat Yunus, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tidak disebutkan wa ma bainahuma. Di dalam surat ini As-Sajdah ayat 4 disebutkan khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma yakni bainas samawat wal ard. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, dan juga menciptakan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Ya, apa itu? Ya, makhluk-makhluk yang besar. Ya, makhluk-makhluk yang besar. Ya. Di antaranya adalah matahari, bulan, bintang-bintang, awan, dan lain sebagainya. Banyak darinya yang belum kita ketahui sampai sekarang, yang terletak di antara langit dan bumi. Nah, adapun pembahasan yang lainnya ya mirip sama saja dengan pembahasan ayat surat Al-A'raf dan surat Yunus. Berikutnya adalah ayat yang 7 di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas 'arsy. Wa qala fi suratil Hadid, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 6 hari kemudian dia beristiwa di atas arsh. Nah, inilah 7 ayat ya, yang semuanya menyebutkan istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsh. Nah. Kemudian sebagai faedah, kata istawa, yastawi, ya, di dalam bahasa Arab, ya, bentuk penggunaannya ada beberapa macam atau beberapa keadaan. Ya. Keadaan yang pertama adalah kata istawa yastawi disebutkan bersama dengan huruf jar atau kata depan ala. Huruf jar atau kata depan ala. Seperti di dalam ketujuh ayat ini. Ya, istawa alal arsh istawa. Maknanya sebagaimana telah kita pelajari yaitu ala, wartafa'a, wasa'ida, wastaqarra. Ya, maha tinggi, naik, di atas, menetap. Ya. Naam. Ini juga berlaku bagi selain Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan ada makhluk yang istawa ala syai. Berarti dia naik, berada dan menetap di atasnya. Ya. Litastawu ala zuhurihi. Ya, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki. Adapun keadaan yang kedua adalah kata istawa ya, disebutkan bersama dengan huruf jar ila. Dengan huruf jar ila. Naam. Seperti di dalam firman Allah taala ya, di surat Al-Baqarah misalkan umma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Thumma stawa ila sama. Kemudian dia istawa ila sama. Ya, ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Nah, pertanyaannya apa maknanya? Apakah maknanya sama dengan istawa ala? Ya, ataukah berbeda? Jawabannya ada perbedaan pendapat di kalangan para mufassirin. Ya, pendapat yang pertama mengatakan makna istawa ila ya sama dengan makna istawa ala. Ya. Seperti yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Jarir rahimahullah, "Tsumma istawa ila sama ay irtafa'a ilaiha." Naam, naik ke langit. Naam. Pendapat yang kedua mengatakan ya, pendapat yang kedua mengatakan ya, istawa ila ya, terkandung di dalamnya makna qasada dan amada. Terkandung dalamnya makna qasada dan amada. Apa itu? Menuju. Memang ada unsur tinggi dan naik. Tinggi, naik. Seperti makna istawa ala. Tinggi dan naik. Tetapi juga mengandung makna qasada amada. Menuju. Naik. Ya. Menuju. Ya. Tsumma istawa ila sama. Kemudian meninggi, naik. Dan menuju ke as-sama. Menuju ke langit. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan tadmin. Dengan apa? Dengan tadmin. Tadmin yakni fi'il. Ya. Dijadikan mengandung makna fi'il yang lain. Tinggi, naik, tapi dijadikan makna, dijadikan mengandung makna fi'il qasada amada. Dengan cara huruf jarnya. Istawa biasanya ala, tapi menggunakan ila. Oh, berarti terkandung dalamnya makna amada qasada, karena amada dan qasada tidak bisa digandengkan, dibarengkan dengan huruf jar ila. Itu makna tadmin. Nah, tadmin fungsinya adalah untuk meringkas kalimat. Karena sebenarnya Tsumma istawa wa qasada ila sama. Tsumma istawa kemudian naik, wa qasada dan menuju ila sama, ke langit. Biar ringkas, tsumma istawa ila. Jadi qasadanya tidak perlu disebutkan. Istawa sudah dijadikan mengandung makna qasada. Demikian yang diterangkan oleh para ulama dari bahasa Arab. Nah, pendapat yang kedua ini di antara yang menyatakannya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menafsirkan tsumma istawa ila sama dengan qasada ila sama. Naam. Kemudian ya. Kemudian keadaan yang ketiga untuk kata istawa, kata kerja istawa, istawa disebutkan secara bersendiri. Ya. Bersendiri. Yakni tanpa diiringi dengan huruf jar ila ataupun ma'ala. Ya, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, walamma balagha ashuddahu wastawa. Maknanya adalah, makna istawa di sini adalah kamula, tamma, sempurna. Sehingga makna ayat ini, walamma balagha ashuddahu wastawa, dan tatkala dia Nabi Musa alaihissalam, ya, telah mencapai kekuatannya, ya, wastawa dan sempurna, fisiknya sudah sempurna. Nah, di sana mungkin ada keadaan yang lain, yang jelas setidaknya tiga keadaan ini: istawa ala, istawa ila, dan istawa saja tanpa huruf jar apapun. Nah, kemudian, ya, ya, sebelum kita mengakhiri pembahasan tentang istiwa ala al-arsh, ya, mungkin ada beberapa tanbih dan catatan, sebagainya sudah kita singgung, namun perlu kita singgung kembali. Di antara catatan tersebut, yang pertama adalah, ya, istawa ala al-arsh, istawa ala al-arsh, ya, adalah uluwun khas, adalah ketinggian yang khusus. Ya, istiwa tergolong sifat fi'liyah. Maka ayat-ayat ini tidak menunjukkan bahwa sebelumnya Allah tidak maha tinggi. Ayat-ayat ini, ketujuh ayat ini, tidak menunjukkan bahwa sebelumnya Allah pernah tidak maha tinggi. Karena disebutkan thummastawa 'alal 'arsy. Apakah berarti sebelumnya Allah tidak tinggi? Tidak maha tinggi? Tidak. Karena istawa adalah ketinggian yang khusus, ya, sehingga tidak menafikan ketinggian yang bersifat umum atau ketinggian yang mutlak. Allah tetap maha tinggi. Hanya saja ketinggian Allah dengan istiwanya di atas arsy, ya, itu terjadi, ya, kemudian. Kemudian catatan yang berikutnya, yang kedua, apakah terfahami dari beberapa ayat ini, ya, apakah terfahami dari beberapa ayat ini bahwa sebelumnya Allah tidak beristiwa di atas arsy? Sebelumnya Allah tidak beristiwa di atas arsy. Jawabannya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, terfahami ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia tidak beristiwa di atas arsy. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat ini, ya, seperti khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, tsummastawa. Kemudian, yakni kemudian setelah menciptakan langit dan bumi itu, Allah beristiwa di atas arsy. Terfahami bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ya. Adapun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, apakah terfahami bahwa Allah tidak beristiwa di atas arsy? Jawabannya, Allahu a'lam. Ini harus terfahami perbedaannya. Kata thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian di sini keterkaitannya dengan penciptaan langit dan bumi. Ya, ketika menciptakan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Setelahnya Allah beristiwa di atas arsy. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum mulai menciptakan langit dan bumi, apakah Allah beristiwa di atas arsy? Ya. Jawabannya, Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu karena tidak mengetahui ada dalilnya. Dalil yang menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian ketika menciptakan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Kemudian setelah selesai, beristiwa lagi di atas arsy. Atau sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Di atas arsy. Kemudian ketika menciptakan langit dan bumi juga tidak beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy hanya ketika selesai menciptakan langit dan bumi. Allahu a'lam. Sebelum menciptakan langit dan bumi, beristiwa ataukah tidak di atas arsy? Allahu a'lam. Nah, setidaknya ini ya beberapa catatan. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ya beberapa ayat tentang sifat ulu, maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan setidaknya 6 ayat di sini yang semuanya menetapkan, membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-ulu, maha tinggi. Nah, ayat yang pertama, penulis rahimahullah mengatakan, wa qawluhu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan firman Allah Ta'ala, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkatmu kepadaku. Surat Ali Imran ayat 55. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Isa alaihissalam, yakni Isa bin Maryam yang telah Allah ciptakan dari seorang ibu tanpa ayah. Sehingga dinisbatkan kepada ibunya Isa bin Maryam karena tidak memiliki ayah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menciptakan makhluk ya, tidak dari suatu apapun seperti Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu. Apalagi ini ya dengan ibu tanpa ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerukan, menyampaikan kepada Isa, "Inni mutawaffika." Apa makna sesungguhnya aku mutawaffika? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, inni mutawaffika yakni inni qabidhuka. Ya, inni qabidhuka. Ya, sesungguhnya aku akan menggenggammu. Ya, sesungguhnya aku akan menggenggammu. Nah, ini contoh penggunaannya di dalam bahasa sehari-hari. Misalkan apa? Ya, tawaffaitu haqqi. Maksudnya adalah aku menggenggam dan mengambil hakku. Sehingga ini pendapat yang pertama bahwa mutawaffika maknanya aku akan menggenggammu, aku akan mengambilmu. Adapun pendapat yang kedua mengatakan mutawaffika yakni munimuka. Aku akan membuatmu tertidur. Ya. Ini karena an-naum tidur juga bisa disebut wafat. Tapi wafat apa? Sughra, wafat yang kecil. Bagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat yang lain, kata wafat atau mewafatkan maknanya adalah tidur, menidurkan. Allah Ta'ala berfirman, wa huwallazi yatawaffakum billaili wa ya'lamu ma jarahtum binnahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalum musamma. Wa huwallazi yatawaffakum billaili. Dan Allah dialah yang mewafatkan kalian di malam hari. Apa makna wafat di sini? Apakah semuanya itu meninggal di malam hari? Tidak ada yang meninggal dunia di siang hari? Ya tidak. Banyak yang meninggal di siang hari. Namun yang dimaksud dengan yatawaffakum billail, Allah mewafatkan kalian di malam hari, yakni membuat kalian tertidur di malam hari. Ini contoh wafat maknanya adalah tidur. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan, ya, inni mutawaffika, yakni, ya, sesungguhnya aku mumituka, akan mematikanmu. Ya, benar-benar mematikanmu, ya, meninggal dunia. Nah, wafat yang besar. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat yang lain, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Wafat di sini ya mematikan. Mewafatkan di sini ini mematikan. Nah, benar-benar mati, bukan sekedar tidur. Nah, ini 3 pendapat. Ya, menggenggammu atau mengambilmu, menidurkanmu atau mematikanmu. Nah, Hanya saja, ya, pendapat yang ketiga, mumituka mutawafika, yakni mumituka, aku akan mematikanmu, ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, sebab disebutkan di dalam dalil yang lain, ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam lam yamut, belum meninggal, ya, belum mati, ya, dan bahkan beliau akan turun di akhir zaman. Dan bahkan beliau, Nabi Isa alaihissalam, akan turun di akhir zaman dan menerapkan hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa pendapat yang ketiga itu lemah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ya, dan tidaklah ada ahlul kitab kecuali pasti akan beriman kepadanya, kepada Isa, sebelum kematiannya. Ya, sebelum kematiannya. Yani sebelum kematian Nabi Isa AS. Ini menurut salah satu penafsiran, makna qabla mautih, yani tidak ada ahli kitab pun kecuali beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Sebab ahli kitab yang hidup dari zaman dulu sampai zaman sekarang, orang-orang Nasara, itu mengaku beriman kepada Nabi Isa dalam keadaan Nabi Isa masih terus hidup sampai akhir zaman, masih hidup. Tidak ada ahli kitab pun kecuali pasti beriman kepada Nabi Isa dalam keadaan Nabi Isa belum mati, ya, dalam keadaan Nabi Isa masih hidup. Ya, orang-orang Nasara sudah pada meninggal satu, dua, dan seterusnya meninggal satu persatu, Nabi Isanya masih hidup. Nah, itu maksudnya. Sehingga ayat ini juga menunjukkan lemahnya pendapat yang ketiga, bahwa mutawafika maknanya adalah mumi itu, Kak, mematikanmu. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapat pertama dan pendapat yang kedua? Mana yang lebih kuat? Apakah saling bertentangan ataukah tidak? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendapat pertama dan pendapat kedua, mutawafika yakni mengambilmu, menggenggammu atau mengambilmu dan menidurkanmu, ini adalah dua pendapat yang tidak saling bertentangan, bertolak belakang, dan masih bisa digabungkan, dicarikan korelasinya. Yaitu bagaimana? Dua-duanya terjadi. Allah menidurkan Nabi Isa AS, kemudian Allah mengambilnya. Allah menidurkan Nabi Isa AS, kemudian mengambilnya. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga makna mutawafika adalah apa? Qabidhuka, mengambilmu, munimuka, menidurkanmu. Nah. Kemudian, ya, bagaimana mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, maha tinggi? Cara mengambil kesimpulannya adalah karena Allah Ta'ala menyebutkan ungkapan wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi. Karena yang namanya mengangkat adalah dari bawah ke atas, ke tempat yang lebih tinggi. Menunjukkan Allah itu di atas dan Maha Tinggi. Allah itu di atas dan Maha Tinggi. Dan memang, ya, dalil-dalil tentang sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat-ayat, hadis-hadis itu sangat banyak dan beraneka ragam. Sangat banyak dan beraneka ragam. Ya, nampaknya sudah pernah kita singgung seputar ini. Macam-macam dalil, bentuk-bentuk dalil yang menyebutkan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Alhamdulillah, mungkin sementara kita cukupkan dulu dengan ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.